Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kembali kita akan membaca kitab Al-Amthalu fil Quran pada pertemuan yang ketiga, dan masih di pembahasan surat Ar-Ra'd ayat 17. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua permisalan, al-ma'i wan nari. Permisalan yang satunya bercerita tentang air, yang satunya bercerita tentang api. Sampai pada kalimat fasalat audiyatum biqadariha fahtamalat qulubun minal huda wal ilmi biqadariha. Begitu turun hujan, maka lembah dan berbagai macam cekungan yang ada di permukaan bumi, dia mengalirkan air sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan volumenya. Wahtamalat qulubun minal huda wal ilmi biqadariha. Sebagaimana hati para hamba yang mendengarkan ilmu, maka hati sebagai wadah ini menampung ilmu dan petunjuk sesuai dengan takarannya. Kama anna sayla idha khalatal arda wa marra alaiha ihtamalat ghutha'an wa zabata. Sebagaimana aliran itu ketika dia mengenai tanah dan melewati permukaan tanah, maka dia akan membawa kotoran dan sampah. Fakadzalikal huda wal ilm idza khalatal quluba athara ma fiha minasyahwati wasyubhat liyaqli'aha. Demikian pula petunjuk dan ilmu ketika dia menyentuh hati seorang hamba, maka akan mengurangi dan akan mengikis setiap syahwat dan syubhat dan dilepaskan dari hati. Wa yudhibuha, dan mengusir atau menghilangkan syahwat dan syubhat. Kama yusirud dawa'u waqta syurbihi minal badan akhlatahu. Sebagaimana obat memberikan pengaruh pada saat diminum pada badan. Akhlatahu, yaitu ketika obat itu bercampur dengan badan. Fatukrabu biha syaribuha. Maka kalau di situ ditulis fayangkaribu, ya. Tapi saya cari di kamus tidak ketemu kata yang karibu. Yang ada adalah akroba yukribu. Kemudian di sini menggunakan bina majhul fatukrabu biha syaribuha. Maka obat itu mencabut dan menghilangkan penyakit yang ada di badan peminumnya. Wahia min tamami naf'id dawa, dan itu bagian dari kesempurnaan manfaat obat. Fa innahu atharaha liyudhhiba biha. Karena obat itu bisa menghilangkan dan mengusir penyakit. Fa innahu la yujami'uha wa la yusakinuha. Sehingga obat itu tidak bercampur dengan penyakit, tapi tidak menyebabkan penyakit itu diam di tempat. Wa hakadha yadribullahu al-haqqa wal batil. Seperti inilah bagaimana cara Allah Ta'ala menjelaskan tentang kebenaran dan kebatilan. Begitu air itu turun, maka air itu tidak berubah jadi sampah. Dia tetap air, tapi dia bisa menghanyutkan sampah. Kemudian yang ada dan yang tertinggal di dalam lembah ini tetap air, dan bukan air yang terkotori dengan sampah. Wahakadha yadribullahu al-haqqa wal batil. Seperti inilah bagaimana Allah memberikan penjelasan dan perumpamaan antara kebenaran dan kebatilan. Begitu kebenaran itu datang, maka tidak terjadi reaksi antara kebenaran dengan kebatilan, sehingga terjadi campuran benar dan salah dicampur, tidak. Tapi kebatilan itu menyingkir dan kebenaran tetap bertahan. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, "Idza ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa." Apabila datang kebenaran, maka kebatilan itu akan menyingkir. Sesungguhnya kebatilan itu tersingkirkan. Tsumma dzakara al-matsala an-nari. Selanjutnya Allah Ta'ala menyebutkan perumpamaan dalam bentuk bercerita tentang api. Allah berfirman, "Wa mimma yuqiduna 'alaihi fin-nari ibtigha'a hilyatin aw mata'in zabadum mithlu." Dan yang dinyalakan oleh manusia berupa api, ya. Ibtigha ahilyatin, kemudian dibakar di atasnya dalam rangka untuk mencari emas yang murni, au mata'in, atau perhiasan yang murni, zabadu mithlu, di situ juga ada kotoran. Emas campuran atau yang sudah kotor karena sudah lama dipakai, warnanya menjadi berubah agak kecoklatan. Lalu bagaimana caranya untuk mencari emas murninya? Yang mereka lakukan adalah dengan dilakukan fitnah. Apa itu fitnah? Emas itu dibakar. Fitnah itu istilah yang digunakan oleh tukang emas untuk mencari emas murni. Emas itu dibakar sehingga terpisah bagian kotoran dan emas aslinya. Wa huwa al-khabath alladhi yakhruju 'inda sabaki adh-dhabi wal-fiddati wan-nuhasi wal-hadid. Yaitu kotoran yang keluar ketika orang mau melakukan pembersihan, pemurnian emas, perak, tembaga atau besi. Fatukhrijuhun nar, kemudian kotoran itu dikeluarkan oleh api, maksudnya ketika dia leleh maka dia terpisah. Wa tumayyizuhu wa tufassiluhu 'anil jauhari alladhi yantafi'u bihi. Kemudian dipisahkan dari zat yang lebih bermanfaat, yaitu emas murninya. Fayurma wa yutrahu wa yadhhabu jufa'a. Maka dia pun dibuang, disingkirkan dan tidak dipedulikan. Fakadzalika syahawatu wasyubhat yurmiha qalbul mu'min. Demikian pula syubhat dan syahwat yang merupakan kotoran hati, maka dia dibuang oleh hatinya seorang mukmin. Wayutrihuha wayajfuha kama yatrahu sailu wan naru dzalika zabada wal ghusa. Kemudian dihilangkan dan dibersihkan sebagaimana aliran itu menghilangkan sampah dan sebagaimana api itu memisahkan antara emas murni dengan kotorannya. Wal khabath, demikian pula kotorannya. Wa yastaqirru fi qararil wadi al-ma'us safi. Kemudian yang tertinggal di pusat lembah atau di cekungan lembah adalah air murni. Alladhi yuski minhun nasu wa yazra'unahu wa yaskuna an'amahum, di mana manusia minum darinya, mereka pun bercocok tanam dengan menggunakan air itu dan memberikan minuman kepada ternaknya dengan menggunakan air itu. Sehingga begitu sampah itu hilang, air ini tetap mengendap di lembah. Air tidak ikut hilang. Dan yang terjadi adalah air yang lebih bersih, lebih suci dari setiap kotoran. Kadzalika yastaqirru fi qararil qalbi wajadrihi al-imanul khalis as-safi. Demikian pula ketika ilmu itu banyak turun kepada hati, maka akan mengendap di lubuk hati dan di relung hati al-imanul khalis, iman yang murni, as-safi, yang bersih. Alladhi yanfa'u sahibuhu wayantafi'u bihi ghairuhu, yang bermanfaat. Alladhi yanfa'u sahibahu, yang bisa memberikan manfaat bagi pemiliknya dan memberikan manfaat bagi yang lain. Itu dua perumpamaan yang digambarkan oleh Allah terkait pengaruh besar ilmu yang masuk kepada manusia. Yang pertama perumpamaan sebagaimana layaknya air hujan. Yang kedua perumpamaan sebagaimana orang yang membakar emas campuran untuk memisahkan bagian mana yang asli dan bagian mana campurannya. Lalu Ibnu Qayyim membuat kesimpulan. Wa man lam yafqah hadzainil mathalain, dan orang yang tidak paham dua perumpamaan ini, wa lam yatadabbar huma, dan tidak mampu untuk merenungkannya, wa ya'rifu ma yuradu minhuma, wa ya'rif ma yuradu minhuma, dan dia tidak mengetahui makna dari maksud dari dua perumpamaan ini, falaisa min ahlihima, berarti dia bukan termasuk orang yang digambarkan oleh Allah sebagaimana dalam dua permisalan ini, bukan termasuk orang yang mendapatkan pengaruh baik ketika ilmu itu turun sebagaimana layaknya air yang turun, dan tidak termasuk orang yang digambarkan oleh Allah sebagaimana layaknya api yang membakar emas yang memisahkan mana campuran mana kotoran. Wallahul muwaffiq, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik. Wallahu alam. Selanjutnya kita akan beralih ke perumpamaan, ke masal berikutnya, yaitu masal al-hayatud dunya yang Allah ceritakan di surat Yunus. Surat Yunus ayat 24. Betul? Pasal berikutnya ya. Pasal berikutnya adalah perumpamaan yang ada di surat Yunus ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa min, atau Imam Ibnu Qayyim mengatakan wa minha qauluhu taala. Termasuk di antara permisalan itu adalah firman Allah taala. Innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nasu wal an'am hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wazayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw nahara faj'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil amsi kadzalika nufassilul ayati liqaumi yatafakkarun. Coba kita buka surat Yunus ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal hayatud dunya, innama mathalul hayatid dunya, sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia. Kama in anzalnahu minas sama, sebagaimana air yang aku turunkan dari langit. Fakhtalata bihi nabatul ard, lalu dia bercampur dengan tanah sehingga menumbuhkan nabatul ard, tanaman-tanaman yang ada di muka bumi. Dan percampuran antara air dengan tanah akan menghasilkan apa? Akan menghasilkan tumbuhan. Fakhtalata bihi nabatul ardi, lalu dengan air itu bercampurlah antara tanah dengan air sehingga tumbuh tetumbuhan. Mimma ya'kulun nas, di antaranya ada yang dimakan manusia. Wal an'am, dan ada yang dimakan binatang. Rumput itu dimakan binatang. Sedangkan beras, jagung, kacang itu dimakan manusia dan binatang. Dan kita dikasih oleh Allah yang lebih bersih dibandingkan yang Allah berikan kepada binatang. Dan itu bagian dari fitrah, ya. Bagian dari fitrah. Baik. Hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha, hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya. Wazayyanat, dan dia telah terliputi dengan perhiasannya. wa dhanna ahluha, dan pemiliknya menyangka, annahum qadiruna 'alaiha, bahasanya mereka akan sebentar lagi akan memilikinya, akan menguasainya. Ataha amruna lailan aw nahara, tiba-tiba datang ketetapan kami yang tidak mereka duga, mereka tidak tahu waktunya, bisa datang di waktu malam, bisa juga datang di waktu siang, yaitu azab yang diturunkan oleh Allah bagi orang ini, atau mereka kehilangan apa yang sudah mereka harapkan untuk mereka kuasai. Faja'alnaha hasida, kemudian kami jadikan tanaman-tanaman itu layaknya tanaman yang sudah dipanen, sehingga dia rontok semuanya atau banyak yang rusak. Ka'allam tagna bil amsi, seakan-akan belum pernah tumbuh sebelumnya. Ya. Padi kalau sudah keluar apa? Berasnya, kemudian dia roboh, terkena tanah, sudah enggak bisa dimanfaatkan. Yang gabuk ya tetap gabuk. Sehingga kalau ditunggu nanti akan berisi, enggak mungkin itu terjadi. Enggak bisa dimanfaatkan. Tinggal diambili kemudian dicuci, dikasihkan binatang. Ka'allam tagna bil amsi, seolah-olah belum pernah ditanam sebelumnya. Kadzalika nufassilul ayati liqaumi yatafakkarun, seperti itulah bagaimana aku menjelaskan ayat bagi orang-orang yang berpikir. Tayyib, sekarang kita baca penjelasan Ibnu Qayyim. Allah membuat gambaran dalam ayat ini, surat Yunus ayat 24, tentang kehidupan dunia. Kehidupan dunia itu seperti apa? Syabbaha subhanahu hayatad dunya fi annaha tatazayyanu fi aynin nadhir fataruquhu bizinatiha wa tu'jibuhu. Allah Ta'ala memisalkan kehidupan dunia itu sebagaimana layaknya annaha tatazayyanu fi aynin nadhir, dunia itu penuh dengan perhiasan, penuh dengan keindahan, enak dipandang menurut orang yang melihatnya. Fatarukuhu bizinatiha, sehingga dunia itu dimuliakan disebabkan karena dia penuh dengan perhiasan. Wa tu'jibuhu, membuat dia heran. Fayamilu ilaiha, sehingga dia sangat senang untuk memilikinya. Wa yahwahu, dan dia berusaha untuk memilikinya, bernafsu untuk memilikinya. Igtiraran minhu biha, sebagai bentuk tipuan disebabkan karena adanya perhiasan yang itu menipu manusia. Hatta idza dhanna annahu malikun laha qadirun 'alaiha, sampai ketika pemiliknya ini sudah merasa sebentar lagi akan menguasainya, akan memilikinya. Salabaha baghtatan, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mencabutnya seketika. Allah rusak seketika. Ahwaja ma kana ilaiha, dalam posisi dia paling membutuhkan untuk memilikinya. Petani kalau sudah nandur, pada waktu dia nandur kelihatan masih kecil-kecil, rusak, sedih enggak? Sedih. Tapi kalau sudah besar, waktunya panen, rusak, makin sedih. Mana yang lebih sedih? Bernandur sejak cilik, masih kecil-kecil, kemudian rusak dimakan ayam, atau setelah saatnya panen tiba-tiba rusak karena diterpa angin? Lebih sedih yang kedua. Itu yang dimaksud oleh Ibnu Qayyim, ahwa jama kana ilaiha, dalam kondisi dia yang dia paling membutuhkan untuk bisa mendapatkannya. Dalam kondisi dia paling membutuhkan untuk mendapatkannya. Wahila bainahu wa bainaha, tapi tiba-tiba dihalangi dia untuk bisa mendapatkannya. Sehingga di saat dia sudah punya harapan besar, untuk bisa memilikinya, menguasainya, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fashabbahaha bil ardi alladhi yanzilul ghaitha atau yanzilul ghaithu 'alaiha fata'ashshaba. Allah membuat permisalan sebagaimana layaknya bumi di mana Allah turunkan al-ghaith, hujan di muka bumi. Fata'ashshaba, kemudian bumi itu hijau. Wa yahsunu nabatuha, dan tanamannya bagus. Wa yaruku mandzaruha lin-nadhir, dan pemandangannya menjadi indah bagi orang yang melihatnya. Fayaghtarru bihi, lalu dia pun tertipu sehingga ingin memilikinya. Wa yadhunnu annahu qadirun 'alaiha, dan dia sudah merasa sebentar lagi akan bisa menguasainya. Malikun laha, memilikinya. Fayatiha amruha, lalu Allah Subhanahu wa taala mendatangkan hukumannya. Fatudriku nabatuha, fatudriku nabatahal afatu baghtatan. Tiba-tiba tanaman itu diterpa oleh penyakit, ya. Fatusbihu ka'allam takun qablu, maka seolah-olah seperti belum pernah ditanam karena dia tidak mendapatkan manfaat apapun. Fayakhibu dhannuhu, maka harapannya pun sirna. Watusbihu yadahu safran minhuma, dan tangannya kosong, tidak mendapatkan apapun darinya. Fahakadha halud dunya wal wasiku biha sawaun, maka seperti inilah kondisi dunia, dan orang yang terlalu berharap terhadap dunia sama seperti di atas, ya. Ada orang dia belajar, kemudian dia semakin dewasa, lalu dia kuliah, lulus, dapat gelar sarjana, lalu daftar pekerjaan, keterima di tempat kerja yang bagus, ya. Pertamina. Sudah saatnya berangkat. Dia merasa semuanya sudah terbuka, hidup ini mudah. Harapan dia akan terwujudkan semuanya. Ingin umroh, menghajikan orang tua, membeli rumah, punya mobil, bisa nikah, apalagi. Ya. Dan aneka harapan yang dia miliki. Karena dia merasa cita-cita itu sudah ada di depan matanya. Sehingga dia punya harapan besar dengan dunia yang saat itu ada di hadapannya. Maka karena dia terlalu besar harapan dunianya, pada waktu dicabut oleh Allah, ataha amruna baghtatan, datang ketetapan kami secara tiba-tiba, maka tiba-tiba orang ini akan menjadi sangat menyesal. Wa hadza min ablaghit tashbihi wal qiyas, dan ini merupakan penyerupaan yang sangat bagus. Falamma kanatid dunya urdatan li hadhil afat, maka ketika dunia itu sangat rentan untuk mendapatkan musibah semacam ini, wal jannatu salimatun minha, sementara surga itu tidak akan pernah mengalami situasi seperti ini, surga tidak akan rusak. Qala ta'ala, Allah berfirman di lanjutan ayat, yaitu di ayat 25, wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah memberikan petunjuk, atau Allah mengajak kalian menuju darus salam, negeri keselamatan. Wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim, dan Allah memberikan petunjuk kepada siapa saja ke jalan yang lurus. Fasammaha, maka Allah sebut di sini surga itu dengan Darussalam. Li salamatiha min hadhil afat. Allah sebut surga sebagai negeri keselamatan. Karena surga itu selamat dari potensi kerusakan. Allati dzakaraha fid dunya, yang Allah Subhanahu wa taala pernah mengingatkan dunia mengalami seperti itu. Yang Allah sebutkan bahwasanya dunia mengalami seperti itu. Fa'amma bid da'wati ilaiha wa khusso bil hidayati man syaa. Maka Allah membuat kalimat umum, Allah menyatakan dengan kalimat umum bidda'wati ilaiha. Ajakan untuk menuju surga. Di situ ada enggak ayatnya? Ya? Enggak ada ayatnya. Wallahu yad'u ila daris salam. Lanjutannya enggak ada. Enggak ada, ya. Kata Ibnu Qayyim, Anda yang bawa mushaf silakan dibuka ya, karena kajian kita kan tafsir. Sambil buka mushafnya, silakan buka surat Yunus ayat 25. Allah berfirman, "Wallahu yad'u ila daris salam." Allah mengajak untuk menuju surga. Siapa yang diajak? Siapa yang diajak? Ya? Siapa yang diajak? Ada objeknya enggak di ayat ini? Ada objeknya enggak? Apa? Objeknya apa? Mana di sini? Ada kalimat objek? Enggak ada. Tidak ada objeknya. Wallahu yad'u ila daris salam. Maf'ul bih-nya kan enggak ada. Allah mengajak menuju surga. Siapa yang diajak? Tidak disebutkan maf'ul bih. Dan tidak disebutkan maf'ul bih yufidu umum. Tidak disebutkan maf'ul bih, tidak disebutkan objek, menunjukkan objeknya itu umum, mencakup semuanya. Surat Yunus itu surat keberapa? Ke-10 ya. Surat ke-10 ayat 25. Sudah? Sekarang kita lanjutkan. Wa yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim. Dan Allah memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Ajakan untuk menuju surga berlaku bagi seluruh manusia. Tapi hidayah untuk bisa mendapatkan surga kembali kepada kehendaknya. Fa'amma bidda'wati ilaiha wa khusso bil hidayati man sya'a. Allah mengajak manusia ke surga itu sifatnya umum, berlaku untuk siapapun. Tapi Allah khususkan yang bisa mendapatkan hidayah sesuai yang Dia kehendaki. Masya Allah. Kalau orang paham ini, dia seharusnya terenyuh dan merasa bersyukur. Apakah saya termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah untuk menghadiri undangannya? Padahal undangan itu disampaikan umum, tapi tidak semuanya bisa menghadirinya. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah mengajak kalian, mengundang kalian untuk menuju surga. Tapi tidak semuanya bisa mendapatkannya. Hanya orang yang dikehendaki oleh Allah yang bisa mendapatkannya. Fa'amma bidda'wati ilaiha wa khusso bil hidayati man sya'a. Allah berikan undangan secara umum, semuanya berlaku undangan ini. Tapi Allah khususkan yang bisa menghadiri undangan ini hanyalah orang yang mendapatkan hidayah. Apakah kita termasuk di antara yang dikehendaki oleh Allah? Insyaallah. Dan kita layak bersyukur. Berarti yang tidak dikehendaki oleh Allah, dia tidak akan mampu untuk menghadiri undangan itu. Fadzalika adluhu wa hadza fadluhu. Fadzalika adluhu wa hadza fadluhu. Ada kalimat itu di buku? Baik. Perbuatan Allah hanya ada dua kemungkinan, bainal adli wal fadl, antara adil dan fadl. Apa bedanya, Pak? Apa bedanya? Kalau seperti ini ya. Ada orang yang secara hisab dia mendapatkan surga grade nomor 2. Namun karena dia punya anak yang jauh lebih soleh dibandingkan bapaknya, anaknya berada di surga grade nomor 10. Lalu Allah ingin mempertemukan antara orang tua ini dengan anaknya. Allah naikkan orang tua yang grade di surga di tingkatan nomor 2 ke tingkatan nomor 10. Ini adil atau bukan? Ini adil atau bukan? Tidak adil. Ini tidak adil. Loh, masa Allah enggak adil? Loh kan dia amalnya harusnya mendapatkan surga tingkat nomor 2. Tapi ini karena anaknya di atas, dikasih oleh Allah surga nomor 1 atau nomor 10 yang lebih tinggi lagi. Ini tidak adil. Itu yang disebut dengan fadl. Adil plus-plus. Sehingga dia lebih dari sebatas adil. Paham ini? Baik. Bagian dari keadilan Allah, Allah ajak seluruh manusia, mari menuju surga. Sehingga tidak ada satupun orang yang tidak mendapatkan ajakan ini. Makanya secara fitrah manusia, mereka ingin bahagia. Dia ingin bahagia. Mari menuju surga. Sehingga Allah Maha Adil. Semuanya mendapatkan ajakan untuk menuju surga. Tapi siapa yang bisa mendapatkannya? Allah berikan fadl kepada siapa yang dia kehendaki. Maka amma bidda'wati ilaiha adlullah. Allah memberikan ajakan untuk menuju surga kepada seluruh manusia, itu bagian dari keadilannya. Wa khusso bil hidayati man syaa'a, dan Allah khususkan yang bisa mendapatkan hidayah hanya siapa yang dia kehendaki, itu bagian dari fadlullah. Bagian dari karunia yang diberikan oleh Allah kepada sebagian hambanya yang dia kehendaki. Maka bersyukurlah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada hambanya, dan semoga kita termasuk di antaranya. Berarti kita tidak hanya dikasih oleh Allah keadilan, tapi kita juga disikapi oleh Allah dengan bifadlihi. Allah kasih kita tambahan karunia. Dipahami insya Allah? Baik. Ibaratnya begini ya. Dalam permisalan ini, Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan rebutan yang dilakukan oleh manusia untuk menguasai dunia. Begitu apa yang dia cita-citakan seolah sudah ada di hadapannya, dia merasa bisa menguasainya, bisa memilikinya, tiba-tiba dia mati. Maka apa yang dia harapkan, hilang semuanya. Yang sudah dia pupuk selama ini, yang sudah diharapkan selama ini, hilang semuanya. Apa harapan besar orang tua ketika anaknya sudah diwisuda, Pak? Nanti anaknya bisa sukses, bisa membahagiakan orang tua, dan begitu seterusnya. Semua punya harapan itu. Ketika ada seorang anak yang sudah selesai kuliah S3, Masya Allah, seolah-olah di depannya terbuka semuanya. Mau ngapain, apa mau apapun, insya Allah dikabulkan. Seolah-olah demikian. Misalnya S3 kedokteran gigi ya. Ada. Jangan tambah hewan ya. Kedokteran gigi hewan enggak ada. Enggak ada jurusan kedokteran gigi hewan. Misalnya S3 kedokteran. Dan dia sudah diharapkan banyak kampus, kampus A ngundang, kampus B ngundang, kampus C ngundang. Dia punya harapan besar, seolah-olah dunia sudah ada di hadapannya. Tapi tiba dicabut oleh Allah Ta'ala. Ka'alam taghna bil amsi, seolah-olah dia belum pernah mengupayakannya itu sepeser pun. Tapi Allah gambarkan sebagaimana layaknya orang yang bertani. Pada waktu dia nanam bibit, dia punya harapan bisa besar. Ketika sudah besar, dia punya harapan nanti mengeluarkan buah, mengeluarkan hasil. Begitu sudah keluar hasil, dia punya harapan sebentar lagi tak panen. Begitu mendekati panen, dicabut oleh Allah. Sedihnya lebih dalam dibandingkan ketika masih awal-awal usaha dia kemudian rusak. Itu sedih, tapi tidak lebih dalam dibandingkan ketika sudah siap untuk memilikinya. Nah, maka sifat dunia yang seperti ini, kamu jangan terlalu menaruh harapan besar di sana. Karena nanti tidak kecewa. Begitu ya. Khawatirnya apa? Kecewa. Terlalu besar menaruh harapan, begitu gagal itu apa yang terjadi? sangat kecewa. Namun kalau harapannya ada tapi tidak terlalu besar, hilang, kecewanya lebih kecil, gitu kan? Nah, itu yang dimaksud di ayat ini. Jangan terlalu besar menaruh harapan kepada dunia. Karena kalau hilang, ya lorone lebih parah, sakit hatinya itu lebih parah, PHP-nya lebih besar. Ya. Daripada orang kalau sudah enggak punya harapan, kemudian ternyata gagal, sakit enggak? Enggak. Tapi kalau sudah punya harapan dan terlalu besar harapan itu gagal, nah itu lebih sakit hati. Nah itu prinsip dalam menjaga suasana batin ketika kita sedang mengupayakan sebuah rencana. Semua orang pasti seperti itu. Terlalu besar harapannya, awas, hati-hati, kamu kalau gagal kecewanya lebih parah. Tapi kalau dia santai saja, dia tawakal kepada Allah, dia pasrahkan hasilnya kepada Allah, ketika gagal kecewanya tidak terlalu parah. Tapi kalau kamu mengharapkan akhirat, mengharapkan surga, surga itu gak mungkin mengalami seperti itu. Sehingga ketika dia mengharapkan surga, berusaha untuk memperjuangkan bisa mendapatkan surga, gak ada istilah begitu dia sudah mendapatkannya lalu surganya hilang, gak ada. Karena surga itu darussalam. Surga itu darussalam. Kadzalika nufassilul ayati liqaumi yatafakkarun. Demikianlah aku berikan rincian dan penjelasan ayat bagi orang-orang yang berpikir. Makanya ada istilah ngono ya ngono tapi aja ngono ya. Nek seneng ya seneng tapi aja kelewat seneng. Ada sebuah pepatah mengatakan, ini hadis ya, bukan pepatah, hadis. Habib habibaka haunamma asa ayyakuna baghidaka yaumamma. Cintailah apa yang kamu senangi, haunamma pada tingkatan tertentu. Artinya jangan terlalu berlebihan. Asa ayyakuna baghidaka yaumamma. Karena bisa jadi apa yang kamu cintai ini akan menjadi sesuatu yang kamu benci di waktu tertentu. Nah, itu pesan Rasulullah SAW. Sebaliknya, abghid baghidaka haunamma. Asa ayyakuna habibaka yaumamma. Benci apa yang tidak kamu sukai, haunamma pada taraf tertentu. Jadi jangan berlebihan. Saya kalau sudah melihat anak ini itu, masya Allah, bencinya luar biasa. Jadi o godong rata soek, jadi o banyu rata cawuk. Tidak paham ya? Beliau dari Sulawesi Selatan ya. Jadi saking bencinya, pokoknya dia nggak pingin ketemu, dia nggak pingin menyapa, apapun pokoknya 100% akan dia hindari. Asa ayyakuna habibaka yaumamma. Bisa jadi yang kamu benci itu menjadi orang yang kamu sukai pada waktu tertentu. Nggak izin ya. Malu ya. Wah, dulu mohon maaf ya, saya itu sama kamu kok bencinya luar biasa. Sekarang kita friend ya. Sekarang kita teman. Karena menjaga perasaan seperti ini kalau berlebihan itu bisa orang ketika tidak menjaga perasaannya sehingga berlebihan, kadang kan orang itu serba ekstrim ya, senang ekstrim, benci ekstrim. Nah itu orang kayak gini emosinya nggak stabil. Saya ketemu orang yang kayak gini ya, itu kalau benci masya Allah, kalau senang masya Allah ya, sampai dia buat status di Facebook, saya ketemu dengan orang yang paling saya kagumi sejuk Jakarta aja, kalimatnya itu kalau nggak salah sejuk Jakarta atau se Indonesia. Baiknya berlebihan. Tapi kalau sudah benci itu masya Allah sampai pengen ngamuk. Padahal kesalahannya kecil, kesalahannya cuman kecil. Orang kalau sudah benci, yang dibenci kok salah kecil, pengennya gimana Pak? Digedek no, ya, meskipun salahnya cuman kecil. Pengen ngamuk-ngamuk, pengen getem-getem. Ya. Awas bahaya, nggak bisa menjaga emosi kayak gini. Nanti satu ketika kamu berbalik suasana hatimu, nyesel kamu. Nah sama seperti pula ya. Ketika kita punya harapan terhadap sebuah rencana, masing-masing kan punya cita-cita ya. Maka jangan terlalu besar. Sudah ngelamar gitu ya. Ngelamar apa? Pekerjaan ya. Mungkin kita punya harapan yang sangat besar, Mas. Kemudian diupayakan gimana caranya agar bisa lolos tes. Begitu gagal, lora hatine lebih sakit. Tapi kalau biasa sajalah. Ya, tetap diupayakan, tapi kalaupun enggak dapat juga enggak apa-apa. Ketika gagal, masih ada pilihan-pilihan yang lain. Baik, berbeda dengan ketika orang punya harapan terhadap akhirat. Makanya Allah Ta'ala mengajak manusia agar mereka selalu punya harapan besar terhadap akhirat. Dan Allah tidak akan mengecewakan hamba yang serius dan jujur dalam mengharapkan akhirat. Wallahu a'lam. Baik, Anda tambahkan di catatan kaki. Penjelasan Ibnu Qayyim ini tafsir pertama. Ada tafsir yang kedua untuk permisalan di surat Yunus ayat 24. Tafsir yang kedua mengatakan yahtamilu ay yakuna darbu hadzal mathal liman yunkirul ma'ad wal ba'ts. Ayat ini juga mengandung kemungkinan makna bahwa perumpamaan ini berlaku bagi orang yang mengingkari kiamat, mengingkari akhirat, mengingkari hari kebangkitan. Lalu Allah membuat permisalan. Tanaman itu ketika sudah sempurna sampai siap dipanen, atathu afatun, tiba-tiba datang musibah. Fatalifa bil kulliyah, akhirnya hilang total. Rontok semuanya. Rusak semuanya. Thumma innallaha subhanahu wa ta'ala qadirun ala i'adatihi. Kemudian setelah itu Allah mampu untuk mengembalikan tanaman itu sebagaimana sedia kala. Sudah bagus tinggal panen, kebakaran, entek. Habis ya. Setelah itu tumbuh lagi persis seperti kemarin. Sebagaimana ketika tanaman itu dalam kondisi hijau. Maka Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan seperti ini untuk menunjukkan bahwa zat yang mampu untuk mengembalikan tanaman ini setelah dia rusak, dia juga mampu untuk mengembalikan orang yang mati menjadi hidup di akhirat. Agar Allah memberikan balasan terhadap amal mereka. Kondisi Australia yang demikian parahnya kebakaran di sana. Sampai yang awalnya ijo royo-royo jadi gersang garing, bahkan hitam warnanya. Warnanya hitam. Tidak cuma kuning, kalau kuning kan karena kepanasan. Ini hitam. Allah mampu untuk menjadikannya ijo kembali seperti sebelumnya. Ya. Cuman orang kafir Australia gak ngerti perumpamaan kayak gini ya. Kalau besok akan ada, sebagaimana Allah mampu untuk menjadikan yang hitam gosong kayak gini hidup lagi jadi ijo, maka Allah mampu menjadikan manusia yang mati hidup kembali kelak di yaumil akhir. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membaca permisalan perbandingan antara mukmin dan kafir. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.